Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita memulai membahas materi, sebenarnya malam hari ini adalah jadwal kajian fiqih yang biasa disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Namun karena beliau berhalangan, maka digantikan dengan kajian akidah kitab Salasatul Usul. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan di awal-awal kitab, yakni baru sedikit, yaitu penulis kitab Salasatul Usul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam syarahnya, penjelasan kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan bahwa penulis rahimahullah memulai, alhamdulillah kita lanjutkan, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, penulis kitab Salasatul Usul rahimahullah memulai kitabnya dengan basmalah, yakni bacaan Bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan dalam rangka mencontoh atau meneladani, mengikuti kitabullah azza wa jal, yakni Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim mabdu'un bil basmalah, dimulai dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka Al-Quran, maka dimulai dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Penulis ingin mencontoh, mengikuti Al-Quran yang dimulai dengan basmalah. Maka tulisan beliau Salasatul Usul dimulai dengan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan tujuan untuk mengikuti atau meneladani Al-Quranul Karim. Dan juga dalam rangka mengikuti hadis yang bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar, setiap urusan yang penting yang tidak dimulai padanya dengan bismillah, maka urusan tersebut terputus, yakni tidak akan maksimal hasilnya atau tidak diberkahi atau yang sejenisnya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya, apakah sahih atau dhaif. Sebagian mensahihkan hadis ini, sebagian melemahkan. Namun secara makna hadis ini diterima oleh para ulama. Sehingga mereka para ulama ketika menulis kitab, menulis risalah, surat, dan yang lainnya dari hal-hal yang penting, mereka memulai dengan basmalah. Dan juga dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu, karena beliau yabda'u, memulai kutubahu bil basmalah, surat-surat beliau dengan bismillah. Beliau memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi beliau menyuruh sebagian sahabatnya untuk menulis yang ditujukan, menulis surat yang isinya dakwah kepada Islam yang ditujukan kepada orang-orang kafir, seperti Azimur Rum, pembesar Rum, Romawi, tulis surat untuk pembesar atau penguasa Romawi ini. Di surat tersebut dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa alasan mengapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Adapun hadis yang disebutkan tadi, yang isinya setiap urusan yang penting itu hendaknya dimulai dengan basmalah, maka itu hukum asalnya atau secara umum. Setiap perkara yang penting hendaknya dimulai dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Namun ada beberapa ibadah yang mana Nabi tidak mencontohkan kepada kita untuk memulai dengan basmalah. Contohnya apa? Contohnya salat. Dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu'a." Apabila engkau berdiri hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, yakni berwudulah dengan sempurna. Bagaimana wudu yang sempurna? Ya, dibahas dalam kitab fikih, pembahasan-pembahasan fikih. Secara globalnya kita membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Tentunya dibaca bismillah sebelumnya. Bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Disunahkan sekaligus memasukkan air ke dalam hidung. Berapa kali? 3 kali. Kemudian membasuh wajah secara sempurna. Yani sampai batas-batas rambut. Dekat ubun-ubun, dekat telinga, dan sampai dagu. Dibasuh 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai siku yang kanan 3 kali. Jangan sampai sikunya enggak kena. Ketika berwudu, sikunya harus kena. Bagaimana caranya? Diangkat lengan bajunya sampai di atas siku, biar sikunya kena air. Kemudian yang kiri juga sama, 3 kali. Kemudian mengusap seluruh kepala sekali, dari depan ke belakang, kemudian ke depan. Kemudian mengusap kedua telinga dan membasuh kaki sampai mata kaki. Ada sebagian orang ketika membasuh kaki, dari depan dia basuh ke belakang, tapi bagian tumitnya, bagian belakang kaki, enggak kena air. Ini bisa menjadikan wudunya enggak sah. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya tidak sah. Jadi dibasuh sampai mata kaki. Yakinkan dari depan ujung jari kaki sampai tumit, sampai mata kaki kena air. 3 kali yang sunahnya. Demikian pula yang kiri. 3 kali. Ini gambaran secara globalnya tentang wudu yang sempurna. Tsumma istaqbilil qiblata. Kemudian hendaknya engkau menghadap kiblat. Ketika sholat harus menghadap kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Setelah kita berwudu secara sempurna, kemudian kita menghadap kiblat, berdiri, maka langsung apa? Bertakbir. Allahu Akbar. Tidak membaca bacaan tertentu. Dalam hadis ini tidak disebutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung dia bertakbir. Tentunya setelah ada niat dalam hati, niat sholat maghrib misalkan, atau isya atau yang lainnya. Kalau sudah ada niatan dalam hati, langsung bertakbir. Hadis yang lainnya, hadis riwayat al-imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastaftihu as-salata bitakbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau membuka salatnya dengan takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dalam perkara-perkara yang lainnya yang mana Nabi secara jelas dalam sabda-sabda beliau menganjurkan untuk membaca basmalah, kita baca basmalah. Atau perkara-perkara penting yang lainnya yang sifatnya duniawi, mau bekerja atau membaca, menulis, semuanya kan perkara-perkara penting, maka dianjurkan membaca bismillah. Sekian ibadah dianjurkan membaca bismillah, seperti berdoa masuk masjid. Di antara bacaannya membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum membaca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mungkin sebagian kita hanya menghafal doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Memang ini bacaan atau doa masuk masjid, tapi sebagian. Kalau ingin lengkap, ditambah bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan nama Allah, semoga salawat dan keselamatan atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga yang lebih lengkap lagi, itu baru sebagian ya. Nanti bisa dibaca di buku-buku tentang zikir. Demikian pula ketika keluar dari masjid, sama bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika masuk WC atau kamar mandi, baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika naik kendaraan, juga baca bismillah. Alhamdulillah, sampai selesai. Demikian pula ketika mau berhubungan dengan istrinya, maka baca bismillah, baru baca doa. Ini contoh-contoh beberapa amalan atau ibadah yang mana Nabi menganjurkan kepada kita untuk memulainya dengan basmalah. Kita lanjutkan. Huruf ba atau ya huruf ba al jar wal majrur bismillah, ada huruf ba di situ yang artinya apa, dengan, dan ada kata benda yang bergandengan dengannya ismi bismillah, itu berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Jadi ada sesuatu yang dibuang tidak disebutkan. Sesuatu yang dibuang tersebut berupa kata kerja yang diakhirkan, tidak diawalkan, di akhir kalimat, yang sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Jadi perkiraan kelengkapan kalimatnya adalah bismillahi aktubu au usannifu. Bismillah dengan menyebut nama Allah, aktubu, saya menulis atau saya mengarang. Kalimat saya menulis atau saya mengarang tidak disebutkan alias dibuang. Dan ini berupa kata kerja yang letaknya diakhirkan, di akhir kalimat, bukan di awal. Bukan saya menulis dengan nama Allah, tapi dengan nama Allah saya menulis. Dan kata Syekh rahimahullah, kita takdirkan, kita tentukan bahwasanya yang dibuang tadi, kalimat yang dibuang tadi adalah fi'il, kata kerja, dikarenakan hukum asal dalam perbuatan adalah kata kerja. Nah, kemudian kita akhirkan, kita tentukan yang dibuang tadi kata kerja yang tempatnya di akhir. Kenapa tidak di awal? Karena ada dua faedah. Yang pertama, dalam rangka mencari barokah dengan memulai dengan nama Allah. Bismillah saya menulis. Bukan saya menulis dengan nama Allah, tapi bismillah dulu diawalkan. Ini tujuannya apa? Mencari barokah. Mudah-mudahan diberikan pertolongan, dibantu oleh Allah sehingga tulisan kita maksimal, bermanfaat, berbarokah. Faedah yang kedua, adanya pembatasan. Yakni ketika sesuatu yang harusnya diakhirkan tapi diawalkan dalam kalimat, maka menunjukkan adanya pembatasan. Maksudnya apa? Dengan nama Allah saja saya menulis. Hanya dengan minta bantuan, pertolongan kepada Allah, saya menulis. Ini menunjukkan apa? Akidah. Dia hanya bersandar dan berdoa serta memohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini dua faedah yang ada dalam masalah tersebut. Kemudian kita tentukan yang dibuang tadi sesuai dengan yang dimaksud. Karena apa? Ini lebih menunjukkan kepada apa yang dimaksud. Nah, kemudian kalimat berikutnya, bismillah. Di situ ada lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah adalah alamun, isim alam, kata tanda, yang menunjukkan kepada zat yang maha menciptakan. Yang mana seluruh nama itu mengikuti nama-nama atau mengikuti lafzul jalalah Allah. Jadi enggak boleh lafaz Allah mengikuti, tapi yang diikuti. Nah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama yang khusus untuk Allah Azza wa Jal. tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Jadi di sana ada beberapa nama yang hanya dikhususkan untuk Allah saja. Di antaranya apa? Allah. Lafaz Allah ini khusus. Kata atau nama yang khusus untuk Allah saja. Tidak boleh orang namanya Allah. Tidak boleh. Kemudian juga Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama yang khusus untuk Allah. Ar-Rahmanu ismun minal asma' al-mukhtassah billahi azza wa jalla. Ar-Rahman adalah nama yang khusus untuk Allah azza wa jalla. Jadi dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang benar Ar-Rahman saja. Ar-Rahman itu nama yang khusus untuk Allah saja. Tidak boleh dipakai oleh orang lain. Tidak boleh ada orang namanya Ar-Rahman. Enggak boleh. Kenapa? Ar-Rahman nama khusus untuk Allah saja. Ar-Rahman artinya zat yang disifati dengan Ar-Rahmatul Wasi'ah. Rahmat yang luas, yang maha luas. Zat yang memiliki rahmat, kasih sayang yang maha luas, paling luas. Dan Ar-Rahman ini kalimat yang berdiri sendiri. Seperti dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman tidak disambung dengan yang lain. Ini menunjukkan Allah zat yang maha luas rahmatnya. Yang hanya Allah saja yang diberi nama Ar-Rahman. Di sana juga ada nama yang lain yang hanya khusus untuk Allah. Seperti Al-Ilah. Al-Ilah artinya Al-Ma'bud. Al-Ma'luh. Yang disembah, yang diibadahi. Tidak boleh orang bernama Al-Ilah. Ada juga yang lainnya yang khusus untuk Allah saja. Seperti Ar-Rabb. Ar-Rabb artinya, bahasa kitanya mungkin Tuhan ya. Tapi yang jelas, atau kalau ingin lebih sempurna, Ar-Rabb artinya zat yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan, dan yang mengatur alam semesta. Yang menciptakan, yang memiliki atau menguasai, dan yang mengatur alam semesta. Ini pengertian Ar-Rabb. Mungkin bahasa kitanya untuk lebih memudahkan diterjemahkan dengan apa? Tuhan. Sehingga kalau ada orang namanya Tuhan, nah ini bahaya, gak boleh. Kenapa? Kita pasti ketika mendengar kata Tuhan, yang kita fahami adalah pencipta kita, yakni Allah. Enggak boleh orang bernama Tuhan. Katanya ada ya. Nah, itu harus diganti. Walaupun dia merasa, oh, saya enggak merasa jadi Tuhan, tapi tetap kalau bernama Tuhan diganti. Ada juga yang membela itu enggak apa-apa karena orang juga ada yang namanya Robi katanya. Robi itu bukan Tuhan. Bahasa Arabnya Robi'un. Cuma bahasa Indonesia itu kan bahasa yang kurang. Yani Robi dengan Robi ya sama. R-O-B-I, Robi. Itu bahasa Arabnya Robi'un. Artinya apa? Musim semi. Jadi bukan Robi Tuhan, itu bukan. Siapa namanya? Robi. Oh, berarti maksudnya Robi. Bahasa Arabnya Robi'un itu namanya. Atau artinya musim semi. Tidak masalah. Adapun Tuhan jangan. Dan juga yang lainnya seperti Al-Mutakabbir. Yang artinya apa? Maha sombong. Tidak boleh orang bernama Al-Mutakabbir. Hanya Allah yang sombong. Yang lain tidak boleh. Tidak berhak untuk sombong. Itulah beberapa nama yang khusus untuk Allah saja. Tidak boleh yang lain. Adapun kalau tidak boleh untuk yang lain. Diberi tambahan awalnya dengan abdun, boleh. Abdullah, bagus. Abdurrahman, bagus. Abdul ilah, Abdul Rabb, Abdul mutakabbir, enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau tidak ada abdunya, enggak boleh. Sedangkan Ar-Rahim itu bisa dipakai untuk Allah, digunakan untuk Allah dan juga untuk selainnya, bukan kekhususan. Sedangkan makna Ar-Rahim adalah Dzurrahmatil Wasilah, zat yang memiliki rahmat yang bersambung, yang menyampaikan, menyambungkan rahmatnya kepada yang dikehendakinya. Maka Ar-Rahman adalah Dzurrahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman artinya zat yang maha memiliki rahmat yang luas, maha luas. Sedangkan Ar-Rahim Dzurrahmatil Wasilah, zat yang memiliki rahmat yang bersambung, yang tersampaikan. Maka apabila digabungkan Ar-Rahmanir Rahim, maka yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim adalah zat yang menyampaikan atau menyambungkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah firmankan, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Allah menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki dan merahmati siapa saja yang Allah kehendaki. Dan hanya kepada Allah kalian kembali atau dikembalikan. Al-Ankabut ayat ke-21. Ini penjelasan ringkas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekh rahimahullah penulis kitab Salasatul Usul mengatakan setelah itu, i'lam, ketahuilah, berilmulah. Al-ilmu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti, yang mantap, yang tidak ada keraguan padanya. Ini pengertian ilmu. Sedangkan tingkatan-tingkatan pengetahuan ada 6. Yang pertama ilmu. Ini yang paling tinggi. Ilmu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Contohnya apa? Mudah. Contohnya saya mengetahui dengan pengetahuan yang pasti bahwa Masjid Al-Furqan ada di desa Bongas, apa? Kulon? Hah? Oh, Sumberjaya. Sumberjaya, benar. Oh, beda ya, desa Sumberjaya, bukan Bongas? Oh iya. Sumberjaya. Nggak ada Kulon, nggak ada Wetan. Sumberjaya saja. Kecamatan Sumberjaya. Nah, ini pengetahuan. Berarti selama ini pengetahuan saya tidak pasti. Kenapa? Yang saya ketahui atau saya menyangka masjid ini ada di Bongas gitu, padahal di desa Sumber Jaya, kecamatan Sumber Jaya. Nah, itu namanya apa? Ilmu, pengetahuan yang pasti. Kalau dia misalkan mungkin ada di Bongas, nah itu belum ilmu. Tapi apa? Ada pembahasannya. Sangkaan namanya. Dugaan. Tapi kalau ilmu harus sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya masjid ini ada di mana? Di Sumber Jaya. Berarti benar ilmu ini. Pengetahuan yang mantap, yang pasti. Dengan pula saya mengetahui bahwasannya siapa lagi? Ammar anaknya Pak Herna. Benar kan? Nah, itu pengetahuan. Yakin anaknya Pak Herna kan? Nah, ini contoh ilmu itu. Artinya pengetahuan yang pasti sesuai dengan hakikatnya. Begitu. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kebodohan yang ringan. Bodoh yang sederhana. Bodoh yang ringan. Apa artinya? Artinya tidak mengetahui secara keseluruhan. Saya gak tahu Pak Adon itu anaknya berapa. Punya anak apa enggak, saya gak tahu. Contoh ini ya, bukan berarti saya apa namanya seuzon, bukan, ini contoh. Saya gak tahu kan punya anak berapa. Atau punya anak tidak, kan gak tahu. Ini apa namanya? Al-jahlul basit. Kebodohan yang ringan. Jadi dia ngaku kalau dia gak tahu. Saya gak tahu penduduk desa Sumberjaya berapa ribu. Saya gak tahu. Gitu kan? Nah, ini namanya apa? Kebodohan yang ringan. Ngaku kalau dia tidak tahu. Yang ketiga, tingkatan pengetahuan yang ketiga adalah al-jahlul murakkab. Bodoh yang bertingkat. Atau ada yang mengatakan bodoh kuadrat. Apa artinya? Artinya mengetahui sesuatu yang menyelisihi atau bertentangan dengan hakikatnya. Seperti tadi, saya tahu, saya yakin masjid ini ada di Bongas, desa Bongas Kulon misalkan. Ini apa namanya? Bodoh yang bertingkat. Kenapa? Dia merasa tahu, yakin kalau masjid ini ada di desa Bongas, padahal bukan di desa Bongas. Nah, ini dalam pengetahuan ini dia jahlu al-jahlul muraqab. Bodoh yang bertingkat dalam masalah ini. Atau saya tahu, misalkan ada orang mengatakan nih bahwasanya ibadah haji itu dilakukan di bulan Ramadan misalkan. Ini apa namanya? Bodoh yang bertingkat. Kenapa salah? Yang namanya ibadah haji kapan? Di bulan Dzulhijjah. Bukan di bulan Ramadan. Tapi dia merasa pede, yakin. Tidak di bulan Ramadan. Kenapa? Ini bulan yang mulia. Ya, ya tidak akan bisa. Tidak akan sah hajinya. Ini contoh. Bodoh yang bertingkat. Ngaku, mengaku tahu. Tapi hakikatnya tidak tahu. Nah, itu contohnya sangat banyak. Contohnya saya tahu puasa itu disunahkan tanggal berapa misalkan. Tanggal 1 Rajab misalkan. Tanggal sekian Rajab. Ketika dicek gak ada hadisnya. Berarti dia telah terjatuh dalam pengetahuan yang berlawanan dengan hakikatnya. Begitu. Maka perlu diobati dengan cara apa? Belajar. Belajar lagi. Benar gak puasa di bulan Rajab misalkan, ada enggak puasa khusus tanggal sekian-sekian? Kalau puasa di bulan Syakban disunahkan memperbanyak. Karena Nabi memperbanyak saum sunnah di bulan Syakban. Berapa hari? Sebanyak-banyaknya. Boleh enggak sebulannya? Jangan. Jangan sampai sebulan, tapi perbanyak mungkin 20 hari, 25 hari, 27 hari. Silakan. Kalau mampu. Tapi kalau tanggal 29, 30 Syakban dilarang kita berpuasa. Karena ada larangannya, jangan mendahului Ramadan dengan satu atau dua hari puasa di bulan Syakban menjelang Ramadan, jangan. Kecuali yang sudah biasa puasa sunnah atau puasa qadha atau yang lainnya yang punya sebab, maka silakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, tingkatan ilmu yang keempat, tingkatan pengetahuan yang keempat adalah al-wahm. Wahm. Yaitu mengetahui sesuatu yang kemungkinan lawannya lebih besar. Kemungkinan salahnya lebih dominan. Kalau di persentasi 25% benar, 75% salah. Ini apa namanya? Waham. Kalau ragu, beda lagi. Nah, kita bahas yang kelima. Tingkatan yang kelima dari pengetahuan adalah asyak, ragu-ragu. Artinya apa? Artinya mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar dan salahnya sama. 50-50. 50%, 50%. Itu apa namanya? Ragu. Saya ragu dia nanti datang enggak ya? Bisa datang, bisa enggak. Kenapa? Kemungkinannya sama gitu loh. Bisa datang, bisa enggak. Atau saya ragu dia sudah punya anak belum. Ragu kan? Soalnya ada kemungkinan punya anak, ada kemungkinan belum. Tidak ada yang menguasai, tidak ada yang lebih dominan. Semuanya serba sama, kemungkinannya sama. Ini yang namanya apa? Keraguan. Ini lebih tinggi daripada al-wahm. Kalau wahm itu sekedar nebak-nebak, asal nebak. Begitu. Yang kemungkinannya apa? Kemungkinan besarnya salah, itu wahm. Yang keenam adalah azzon, prasangka, dugaan. Apa artinya? Artinya mengetahui sesuatu dengan kemungkinan lawannya yang lebih kecil. Artinya kemungkinan salahnya sedikit. Kalau mau dipersentasi, kemungkinan benarnya 75%, kemungkinan salahnya 25%. Kita bahasakan dengan sangkaan, dugaan. Saya menduga orang ini sudah punya anak. Kenapa? Dia sudah tua. Dia begini-begini. Ada indikasi-indikasi yang menunjukkan dia sudah punya anak. Cuma belum yakin. Kenapa? Belum pernah lihat dia bawa anak. Ya kan? Tapi kalau kita lihat dia bawa anak, wajahnya sama, dan kita tahu itu anaknya, ya yakin namanya. Ilmu. Bukan zon lagi. Jadi zon itu di bawah ilmu. Jadi kalau kita mau urutkan, tingkatan pengetahuan ada 6. Yang pertama paling tinggi apa? Ilmu. Kedua, apa kedua? Zon, sangkaan. Ketiga, ragu-ragu. Ya kan? Keempat, al-wahm. Ini di bawah ragu-ragu. Yang kelima, bodoh yang sederhana, yang ringan. Yang keenam, bodoh bertingkat. Ini yang paling parah, paling jelek pengetahuannya. Ngaku tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Nah, itu yang paling parah. Nah, kita berusaha jangan seperti ini. Kalau enggak tahu bagaimana? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Atau kalau dia punya pengetahuan, mungkin tidak masalah, mungkin dia begini karena saya tahu begini tapi belum pasti, coba tanya lagi. Nah, itu tidak masalah. Itu namanya apa? Ragu atau sangkaan. Tapi kalau enggak tahu sama sekali, katakan wallahu a'lam, nanti saya baca lagi, nanti saya tanyakan. Apalagi yang berkaitan dengan masalah agama, tidak boleh kita langsung atau berani-berani menjawab apa hukumnya ini. Boleh, apa dalilnya? Ya, jelas boleh. Selama ini saya mengamalkannya. Bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya mengamalkannya. Tidak mengapa. Nah, itu bukan dalil. Ya. Jangan. Dalam masalah agama, jangan bermudah-mudahan mengatakan boleh atau tidak. Harus dengan ilmu. Kalau enggak tahu, kita katakan wallahu ta'ala. Sudah masuk? Isya. Sudah ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf barangkali ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.